sedikit lah. Awak kuas main. Entar malam, malam minggu, ayo mas kita nonton. Udah lama rasanya kangen nonton film Melayu. Film Eden jagoane lasik takang dulu kodir. Nek ora salah arang asem. Ayo dong mas antri kardis entar kehabisan. Biar bisa masuk duluan duduk paling depan. Alon-alon aja ke susu asal pokoknya melepuh. Nekwis nasi pebu mancing aja rame lah kita isin karo kakang Yujin. Nasib sial enggak disangke netes di kepale. Malam minggu nonton di mistar hujan kerimis pada hujan. Filmnya apa lo? Kaya filmnya Mbak Bine Juli aduh kakang Romi. Ayo dong mas antri karcis entar kehabisan. Biar bisa masuk duluan duduk paling depan. Alon-alon aja ke susu asal kokoknya melepuh. Naik wis nasi